kehilangan saya. Gak ada di cermin. Pulanglah. Tidak ada yang harus kamu takutkan. Cintamu tidak akan mati. Waktu bisa berubah. Situasi bisa berganti. Tapi percaya, cinta sejati selalu memberi daya hidup. Tepiskan semua.